Doa setelah sampai tujuan, alhamdulillahillazi salamani walazi awani walazi jama'asi saima bi. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dan yang telah melindungiku dan yang mengumpulkanku dengan keluargaku.